Walamma faraghal musannifu min mu'amalatil khaliq wahiyal ibadat akhadha fi mu'amalatil khalaiq. Setelah musannif, penulis kitab takrib selesai menjelaskan tentang ibadah atau tentang hal-hal yang berhubungan dengan Allah, dengan pencipta, lalu pengarang takrib, musannif, melanjutkannya dengan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan sesama makhluk, berarti transaksi atau hubungan sesama manusia. Faqala kitab wa kamil buyu'i wa ghairiha minal mu'amalat. Kitab menjelaskan beberapa hukum jual beli dan transaksi-transaksi lain. Kakiratin wa sirkatin, seperti kirat dan juga sirkah. Nanti istilah ini akan dijelaskan semua ya. Kalau kirat, bagi hasil antara yang mengeluarkan modal dan yang bekerja. Kalau syirkah, persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja sama. Wal buyu'u jam'u bai'in, kata buyu' merupakan jamak dari kata bai'. Wal bai'u lugatan muqabalatu syai'in bisyai'. Kata bai' secara makna asli bermakna menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Fadakhala ma laisa bimalin ka khamrin. Jadi bai' secara lugat ini memasukkan hal-hal yang bukan termasuk harta seperti khamr atau minuman yang memabukkan. Wa amma syara'an fa ahsanu ma qila fi ta'rifihi annahu tamliku aynin maliyatin bimu'awadatin bi'idnin syar'i. Dan makna syariat dari baik ini memiliki beberapa definisi yang telah ditulis oleh ulama, namun di dalam kitab ini menurut penulis kitab Fathul Qorib, definisi yang paling bagus adalah memberikan kepemilikan suatu benda yang memiliki harga jual dengan menukarkan benda lain, yang tentunya semua itu dilakukan dengan izin syar'i. Al-tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bidi bisamanin maliyin, atau memberikan kepemilikan manfaat, manfaat yang mubah, manfaat yang di perbolehkan oleh syariat, dan pemberian itu berlangsung selamanya dengan menukarkan dengan harga yang telah ditentukan, yang tentunya harga itu atau alat tukar itu memiliki harga jual. Fahorja bimu'awadutin al-kirot. Di B ini harus ada pertukaran, harus ada pertukaran antara barang dengan uang atau antara barang dengan manfaat. Jadi mengecualikan qard, ya, mohon maaf qard ya. Fa kharaja bi mu'awadatin al-qardu. Qardu artinya menghutangi. Jadi menghutangi tentunya tidak ada pertukaran antara penghutang dengan yang memberikan hutang. Wa bi idzin syar'iyyin ar-riba, dan juga mengecualikan riba. Walaupun riba ada pertukaran di dalamnya, tetapi kita tahu bahwa riba tidak diizinkan oleh syariat. Nanti akan dibahas tentang riba ini. Pada khala fi manfaatin tamliku haqqil wina. Jadi manfaat di dalam baik ini memasukkan, memberikan kepemilikan hak membangun. Jadi ini di dalam kitab fikih diistilahkan dengan baik manfaat. Misalkan saya memiliki tanah. Saya memiliki tanah, kemudian manfaat tanah itu saya jual ke orang. Jadi tanahnya tidak saya jual. Tanahnya tetap milik saya, dan yang saya jual adalah hak membangun, membangun di atasnya, membangun sesuatu di atas tanah saya. Hak membangun ini saya jual ke orang lain. Artinya seseorang yang membeli manfaat itu, dia berhak membangun sesuatu di atas tanah saya selamanya. Namun tanah itu tetap menjadi milik saya. Ini di dalam fikih boleh, namanya bai' manfaat. wa kharaja bi samanin al ujratu fil ijarah fa innaha la tusamma samanan. Kata samanan, kata saman atau alat tukar yang menjadi istilah di dalam baik ini mengecualikan ujrah, mengecualikan upah atau ujrah yang ada di ijarah atau menyewakan sesuatu. Tentunya ujrah ini tidak bisa dikatakan saman karena memang di antara satu transaksi dengan transaksi yang lain ini memiliki istilah yang berbeda-beda. Upahnya memiliki istilah yang berbeda-beda. Wal buyu'u salasatu asya. Jual beli atau menjual sesuatu di dalam fikih terdapat tiga macam. Ahaduha bai'u ainin musyahadatin ay hadiratin faja'izun. Yang pertama adalah menjual benda yang terlihat, menjual benda yang benda itu ada di hadapan mata. Dan penjualan yang seperti ini tentunya hukumnya boleh. Idza wujidatis syurutu. Hukumnya boleh dan kebolehan itu bila memang mencukupi beberapa syarat yang telah ditentukan. Min kaunil mabi'i tahiran muntafa'an bih magduran ala taslimihi lil 'aqid alaihi wilayah. Syarat dari penjualan ini adalah barang yang dijual harus suci, kemudian harus bermanfaat, kemudian penjual harus mampu menyerahkan barang kepada pembeli, kemudian penjual memiliki kekuasaan atas barang tersebut. Kekuasaan artinya dia sebagai pemilik atau sebagai wakil dari pemilik barang. Walabunda fil bai'i min ijabin wa qabul. Di dalam transaksi baik jual beli diharuskan ada ijab dan qabul. Ijab yaitu ucapan dari penjual dan qabul ucapan dari pembeli. Fal awwalu ka qaulil bai'i aw il qa'imi maqamahu bi'tuka wa mallaktuka bikada. Contoh ijab atau ucapan penjual. Jadi penjual ini gambarannya bisa orang yang memiliki barang sendiri, bisa juga wakil dari orang yang memiliki barang. Contohnya ijab adalah bi'tuka, saya menjual barang ini kepadamu. Wa malaktuka bikada, saya memberikan kepemilikan harta ini, benda ini kepadamu dengan harga sekian. Wa tsani ka qaulil mustari awil qaimi maqamahu istara itu wa tamallaktu wa nahwahuma. Contoh qabul atau ucapan dari pembeli adalah saya membeli barang ini dan saya menerima kepemilikan benda ini. Saya menerima kepemilikan harta ini. Jadi intinya di dalam jual beli ini harus ada ucapan antara kedua belah pihak, yaitu penjual atau diistilahkan dengan baik dan pembeli atau yang diistilahkan dengan mustari. Wasani minal asyai bai'u syai'in mausufin fi dhimmah wa yusamma hadza bisalam. Pembagian jual beli yang kedua, jenis jual beli yang kedua adalah menjual sesuatu yang disifati dengan cara hutang. Jadi menjual sesuatu yang bendanya tidak ada di hadapan mata dan benda itu cara membatasinya dengan cara mensifatinya. Ini dinamakan dengan salam. Salam ini biasanya diterjemahkan dengan memesan, memesan sesuatu. Jadi tentunya di saat kita memesan itu barang yang dipesan belum ada di hadapan kita. Kita tidak memesan hal yang tertentu yang ada di hadapan kita. Faja'izun idza wujidat fihi sifatu ala ma wusifa bihi min sifati salami al-ati fi fasli salam. Jenis jual beli yang seperti ini juga diperbolehkan oleh syariat bila memang sudah mencukupi beberapa syarat, beberapa sifat atau beberapa syarat yang nanti akan dijelaskan di dalam babnya tersendiri. Jadi bab salam ini atau memesan sesuatu ini akan ada bab tersendiri mengenai itu. Wa tsalitsu bai'u 'ainin ghaibatin lam tusyahad. walam tusaf lil aqidain fala yajuzu bai'uha. Dan bagian yang ketiga ini adalah bagian yang tidak sah, bagian yang tidak diperbolehkan oleh syariat, yaitu menjual benda, menjual sesuatu yang tidak, yang barangnya tidak ada, tidak ada di tempat transaksi, dan cara penjualannya juga tidak disifati, tidak disifati. Jadi menjual barang tertentu, menjual barang tertentu, tetapi barang itu tidak ada di tempat transaksi, dan cara penjualannya juga tidak ada pensifatan barang. Ini hukumnya tidak diperbolehkan. Wal muradu bil jawazi fi hadhihi thalathati shihah. Dan yang dimaksud dengan kata jawaz, jadi yang pertama tadi boleh atau jaza, yang kedua juga boleh diistilahkan dengan jaza, yang terakhir tidak boleh laya juzu. Jadi kata jawaz ini yang dimaksud bukanlah boleh tetapi sah, ya, sah. Jadi kata jawaz ini, kata jawaz atau boleh, terjemahnya boleh, ini sebenarnya bukanlah termasuk salah satu dari hukum, tidaklah termasuk salah satu dari hukum syariat. Tidak ada hukum syariat yang berupa jawaz, karena jawaz ini lawan dari jawaz adalah haram. Artinya bisa mencakup wajib, bisa mencakup mubah, bisa mencakup makruh, dan juga bisa mencakup sunnah. Namun biasanya kata jawaz kalau digunakan di dalam pembahasan tentang muamalat atau hubungan antar manusia, ini yang dimaksud adalah sah, ya, yang dimaksud adalah sah. Jadi kata jawaz di kalimat-kalimat ini artinya adalah sah. Waqad yusyiru, ini salah cetak, ya. Waqad yusyiru qauluhu lam tusyahad bi annaha in syuhidat tsumma ghabat indal 'aqdi annahu yajuz. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah menjual benda yang tidak disaksikan oleh penjual di tempat transaksi. Ini memberi kefahaman kepada kita bahwasanya andai kata penjual menjual barang, andai kata misalkan saya menjual barang yang barang itu sudah dilihat oleh calon pembeli, kemudian di saat transaksi barang yang dilihat tadi tidak ada di hadapannya. Jadi dia sudah melihat barang, tetapi melihat barang itu dilakukan sebelum kita bertransaksi. Di saat kita bertransaksi barang itu tidak ada di hadapan kita. Itu hukumnya boleh. Ya, itu hukumnya boleh walaupun di saat transaksi barangnya tidak ada di hadapan kita. Walakinna mahalla hadza fi ainin la tataghayyaru ghaliban fil muddati almutakhallilati bainar ru'yati wasyira. Hukum yang demikian tadi hukumnya boleh, tetapi kebolehan itu dikhususkan untuk menjual benda-benda yang tidak berubah, benda-benda yang tidak berubah di saat pembelian, di saat transaksi. Jadi jarak antara calon pembeli melihat barang dengan transaksi, di antara jarak itu tidak ada perubahan barang. Jadi contoh yang tidak sah, benda yang mudah berubah dalam waktu dekat adalah makanan, ya, adalah makanan. Jadi misalkan saya menjual makanan yang tidak tahan lama, makanan yang dalam waktu beberapa jam saja sudah berubah, artinya sudah tidak layak konsumsi. Bila makanan yang saya jual ini bertahan 6 jam dan antara melihatnya calon penjual dengan transaksi antara saya dan penjual, bila jaraknya ini kurang dari 6 jam maka boleh. Tetapi bila jarak waktu antara melihatnya calon pembeli dengan transaksi, waktu ini melebihi dari waktu kelayakan barang untuk dikonsumsi, maka hukumnya tidak sah. Intinya adalah kesahan jual beli yang seperti ini berlaku untuk barang-barang yang di saat pembelian barangnya tidak berubah, dalam arti barangnya masih sama dengan barang yang dilihat di saat sebelum pembelian.